السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيئنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Banyak orang di luar sana tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih hidup di dalam kekufuran. Banyak orang di sana tidak mengakui Allah sebagai Rabb-nya, sehingga mereka masih di dalam kekufuran. Tapi kita dipilih oleh Allah untuk beriman kepadanya. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa sekali, sebab tidak seluruh orang yang diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tu'min illa bi idznillah. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa itu beriman kecuali dengan izin Allah. Kita beriman berarti izin Allah. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa sekali. Apalagi pada pagi ini adalah pagi Jumat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sayyidul ayyam, penghulu daripada hari-hari yang lain, yang terbaik daripada hari-hari yang lain, yang penuh barokah, yang mempunyai keutamaan. Berbahagia orang-orang yang selalu menghidupkan hari Jumatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian pada pagi ini kepada kami itu dimintakan untuk memberikan tausiah kepada depan adik-adik semuanya. Itu pun berkenan kepada suatu hal yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu masalah sholat. Kalau kita melihat masalah sholat ini adalah masalah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tiang agama kita. Sangat berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain, mulai daripada penerimaan perintah salat, tata cara melaksanakan salat, kemudian orang yang meninggalkan salat. Itu berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain, yang insyaallah akan kita kaji dan kita akan belajar tata pelaksanaan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Artinya melalui hadis-hadis Rasulullah kita akan pelajari seperti apa salat itu supaya bermakna dan mempunyai pengaruh di dalam jiwa kita. Kalau kita lihat salat itu pengaruhnya luar biasa sekali. Allah katakan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau mencegah, salat itu mencegah, artinya orang yang melakukan, mendirikan salat, kalau untuk kaum wanitanya, dia tidak akan mau membuka auratnya, sebab salat itu sudah mencegahnya. Tapi hari ini banyak yang kita lihat orang yang salat, tetapi masih mudah membuka auratnya. Di mana yang salah? Al-Quran kah salah atau orangnya yang salah? Kenapa? Mereka sholat itu cuma sekedar untuk membayar kewajibannya saja. Tata cara sholatnya mereka tidak perhatikan dengan baik. Sehingga sholat itu belum lagi bisa mempengaruhi jiwanya. Oleh karena itu kita akan belajar. Kalau memang ini adalah permintaan, insya Allah kita akan belajar. Kalau perlu sekaligus kita belajar perselisihan-perselisihan para ulama di dalam tata cara dan bacaan-bacaan sholat. Sebab banyak sebagian kadang-kadang kita lihat ada yang menganggap sholat itu milik NU saja. Ada yang menganggap milik orang Muhammadiyah saja. Kalau dia baca Allahumma ba'id, itu orang Muhammadiyah katanya. Kalau dia baca kabira walhamdulillahi kathira, itu orang NU katanya. Sehingga ada kadang-kadang orang di dalam sholat, sengaja dia, dalam hal-hal yang masalah ikhtilaf, perselisihan di dalam sholat itu sengaja. Contoh, orang NU dia pakai sayyidina ketika sholawatnya. Ketika sholawat, tasyahud akhir, Allahumma salli ala sayyidina. Dikuatkan sayyidinanya. Di sampingnya dia tahu saudaranya ini adalah orang Muhammadiyah. Maka orang Muhammadiyah ini menjawab, Allahumma salli ala tanpa sayyidina. Ada bilang tanpa sayyidina. Jadi sholat kedua-duanya ini sholat yang batil. Sebab mereka tidak memahami makna sholat yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita akan melihat seperti apa sholat itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama sekali kita lihat dulu keutamaan sholat itu daripada rukun-rukun Islam yang lain. Yang pertama, tata cara kewajiban sholat. Rasulullah SAW mengambilnya bukan dari malaikat Jibril alaihissalam, tapi Rasulullah SAW jemput ke langit, ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, berhadapan dengan Allah SWT langsung menerima yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi tanpa malaikat Jibril. Kalau puasa, malaikat Jibril membawa ayat kepada Rasulullah. Ini ayat diperintahkan, hai Muhammad, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji, malaikat Jibril turun, wa atimul hajja wal umrata lillah. Begitu juga zakat. Tetapi sholat tidak. Sholat langsung dibawa Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama sekali. Keutamaan sholat itu. Jadi berbeda. Yang kedua, sholat ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal kiamati as-salah. Awal. Yang pertama kali kata Rasulullah, ma yuhasab, apa yang diperhitungkan, apa yang diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat akan seorang hamba itu as-shalah, adalah solatnya. Dilihat solatnya dulu, sebelum puasanya, sebelum zakatnya, sebelum hajinya, solat yang pertama kali yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita bayangkan. Dan tidak sampai di situ saja. Wa in saluhat, kata Rasulullah, jika solat dia itu baik, tata pelaksanaannya, waktunya, kehusukannya, jika itu baik, saluha sa'iru amalihi, maka baiklah seluruh amalnya. Ya Allah. Artinya kalau solat kita sudah baik, diakui kebaikannya, yang lain itu akan ikut baik. Otomatis orang ini zakatnya tidak akan lumpang. Otomatis hajinya baik. Otomatis sedekahnya itu luar biasa. Otomatis ibadah-ibadah yang lain akan ikut baik. Tapi kalau sholat itu hari ini sholat, besok tidak. Subuh sholat, nanti zuhur tidak. Maghrib sholat lagi. Ini yang jadi kendala ini. Sholatnya bolong-bolong seperti itu. Atau kadang-kadang dia sholat, tapi sholatnya entah ke mana-mana. Ada-ada orang salat, matanya itu kebacaan yang ada di depan. Allahu Akbar, dia lihat. Dia salat. Salat seperti apa ini? Ada kadang-kadang lihat baju temannya. Di belakang bajunya itu ada tulisan yang baca, tulisan ini orang gila. Dia baca juga orang. Sempat juga dia berpikir. Mana sholatnya? Jika sholatnya seperti itu, apa kata Allah? Wahai malaikat, coba lihat ibadahnya yang lain. Atau ibadah sholat sunnahnya ada atau tidak. Baru dihitung satu persatu ibadah kita oleh Allah SWT. Tapi kalau sholat itu sudah baik, yang lain itu ikut baik, tidak akan dihisap lagi. Jadi sholat ini penentu amal seluruhnya. Maka orang yang berpuasa tidak sholat, puasanya tidak sah. Sholat ini penentu daripada amalan yang lain. Orang yang haji tapi pulang dari haji itu tidak sholat, hajinya itu tidak sah. Orang yang rajin berzakat, setiap tahun dia keluarkan zakat malnya, tapi dia tidak sholat. Percuma saja dia bayar zakat. Sebab sholat ini adalah penentu sah atau tidak sahnya amalan yang lain. Itu keutamaan sholat dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Yang ketiga, keutamaan sholat itu kalau kita lihat adalah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, perbedaan antara kafir dan mukmin. Ini yang paling bahaya sekali. Dijadikan sebagai perbedaan antara seorang mukmin dengan orang kafir. Bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang mukmin dengan orang kafir adalah meninggalkan salat. Man tarakaha muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja? Dengan sengaja. Faqad kafara jiharan. Telah kafir dengan nyata. Ya Allah, na'uzubillah. Meninggalkan sholat dengan sengaja, kafir dengan nyata. Hari ini banyak orang yang tidak sholat. Pemuda-pemuda Islam banyak yang tidak sholat. Kami pernah memberi angket. Dari 40 orang yang kami berikan, yang pun sholatnya 5 waktu itu cuma 4 orang. 36 orang ada yang tidak sholat sama sekali kecuali hari Jumat saja. Ada yang 2 waktu, ada yang 3 waktu, ada yang 1 waktu. Luar biasa sekali. Begini keadaan kita hari ini. Padahal sholat itu pembeda. Orang yang tidak sholat dan dia meninggalkan sholat dengan sengaja, apa hukumnya kata Rasulullah? Kufrun. Kafir hukumnya. Keluar dia dari Islam ini. Wajib dia disuruh untuk bertobat. Jika dia mau, alhamdulillah. Jika tidak, kalau seandainya di satu negara itu hukum Islam yang dijalankan, apa kata para ulama? Jika orang itu tidak mau sholat, kutila, mereka dipancung karena telah keluar dari Islam. Jadi hati-hati kita dalam masalah sholat ini, terutama untuk kaum wanita. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu ada beberapa hal indikasinya masuk ke sana. Kita lihat contoh. Ini dalam masalah datang bulan. Apabila wanita tahu akan kebiasaannya, tanggal berapa kebiasaannya untuk berhalangan, maka pada hari itu dia main-main. Main-main, belum sholat zuhur, sudah jam 2, belum juga dia sholat zuhur, nanti jam 2.30, tidak datang bulannya, berhalangan. Dia mau sholat zuhur, sudah haram hukumnya karena sudah datang bulan, sementara dia belum sholat zuhur, dan sholat zuhur, dan waktu zuhur sudah berlalu 2 jam. Sebab hari ini jam 12 lewat 2. Sekarang sudah jam 2, kan sudah 2 jam itu berlalu. Gimana hukumnya? Apakah wanita ini tidak sholat? Kalau dia tidak sholat, berarti dia sudah meninggalkan satu waktu. Dan bagaimana cara dia mengganti sholat yang dia sengaja lalaikan ini? Ini sudah dibahas oleh para ulama di dalam kitab fikih mereka. Begitu juga nanti ketika mereka ingin bersuci. Semestinya dia bersuci maghrib ini. Tapi wanita ini karena malas, dia belum keramas. Dia belum bersuci. Maka dia berdosa meninggalkan sholat maghrib, meninggalkan sholat isya. Kapan dia bersuci? Nanti aja jam 7 pagi dia. Akan pergi ke kuliah atau pergi sekolah. Berarti 3 waktu yang dia tinggalkan dengan sengaja, berapa dosanya itu? Dan ini banyak sekali. Ketika kami ngasih pengajian sama kaum ibu, masalah fikih wanita, banyak yang ditanyakan masalah ini. Berarti selama ini kami berdosa, Ustaz, katanya. Ya berdosa. Sudah jelas harus bersuci, kemudian dia tidak bersuci, kapan? Besok ajalah, tanggung aja hari ini, nanti aja pagi. Berdosa. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau untuk kaum laki-laki luar biasa lagi, olahraga segala macam sehingga lalai sholat. Kami sering memberikan pengajian-pengajian di kampung-kampung. Waktu kami pergi kampung-kampung untuk memberikan pengajian maghrib-maghrib itu banyak sekali kedai-kedai kopi yang buka, ramai sekali. Tidak ada yang sholat maghrib satu pun di situ. Pernah suatu ketika untuk membuktikan ini kami bawa seseorang setelah sholat maghrib. Kami suruh lagi dia datang ke tempat itu. Ternyata juga masih dengan posisi duduk yang sama. Kapan mereka sholat? Bainar rajuli wal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara seorang mukmin dengan orang kafir itu meninggalkan sholat. Man tarakaha muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah kafir dengan nyata. Belum lagi bagaimana sholat itu akan mempengaruhi jiwa kita sehingga sesuatu yang salah itu di dalam jiwa kita itu memberontak karena tidak mau kepada yang salah itu karena pengaruh sholat itu. Ini luar biasa sekali masalah sholat. Jadi dalam masalah sholat ini para ulama mengarang kitab yang sangat luar biasa sekali banyaknya. Sehingga sholat ini betul-betul menjadi apa namanya tiang agama kita. Jadi kalau sampai jam 8 kita cukupkan sampai di sini. Baik, yang keempat, keutamaan sholat itu daripada yang lain, kita lihat cuman sholat saja yang disuruh oleh Rasulullah untuk memukul orang itu cuman sholat. Yang lain tidak. Apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak kalian untuk sholat. Ketika dia berumur 7 tahun. Puasa tidak kita temukan satu pun hadis. Suruh anak kalian berpuasa ketika berumur 7 tahun. Tidak ada satu pun. Bukan berarti tidak penting. Tetapi karena sholat ini jauh lebih penting. Umur 7 sudah diperintahkan untuk sholat. Kira-kira umur 7 tahun sudah balik atau belum? Belum balik. Tapi sudah diperintahkan untuk sholat. Wasribuhum, kata Rasulullah. Dan pukul anak kalian itu, apabila berumur 10 tahun, dia tidak mau sholat. Puasa tidak ada seperti itu. Itu menunjukkan pentingnya sholat. Maka seorang bapak, mendengar ceramah seperti ini, dia semangat pulang ke rumah. Dan dia lupa bahwa dia juga tidak sholat. Jadi dikumpulkan anak-anak semuanya. Yong-yong, kamai-kamai, kumpul sudah. Apa ya? Ayah tadi sudah dari musajid. lawan ceramah. Apa ceramah ya? Mantap, ha. Mulai sok pagi, ya, ayo sok yang ngotan untuk kalian. Takur ya, takundak sodak sok tukwele. Ustaz tadi menyebut di musaji, itu kalau umur 7 diperintahkan untuk salat. Umur 10 tidak mau salat, dipukul. Kalau umur 50 ya hanya nak. Kalau umur 50 bapak ya bunuh oleh ya hanya. Tidak ada yang ini. Ya bisa nukwe kalian ini. Orang tua juga tidak salat. Gimana anaknya salat? Satu ketika seorang murid datang kepada kami. Dia berkata jujur, bahkan dia menangis bercerita. Ustaz katanya, gimana caranya untuk menyuruh orang tua kita sholat, Ustaz? Saya dimasukkan ke pesantren, tapi orang tua saya tidak sholat, Ustaz. Ah, kamu jangan bikin cerita. Betul, Ustaz. Gak mau sholat orang tua saya, Ustaz. Padahal saya sudah tahu apa hukum sholat. Gimana caranya? Coba kita bayangkan seorang orang tua ingin sekali anaknya tahu dengan agama, maka dia antarkan anaknya ke pesantren. Tapi masih belum sholat. Artinya banyak di luar sana mungkin orang tua yang juga tidak sholat. Ini masalah besar sekarang hari ini kepada kita kaum muslimin. Kalau kita lihat, Rasulullah akan wafat, tidak ada yang diwasiatkan kepada kita kecuali salah satunya adalah sholat. Rasulullah itu mengatakan ada beberapa hal sebelum dia meninggal. Yang pertama masalah kaum wanita. Jagalah kaum wanita. Yang kedua apa? Sholat. As-salah, as-salah, kata Rasulullah. Saya wanti-wantikan kepada kalian masalah sholat, sholat, sholat. Ketika akan wafat, sholat yang disebut oleh Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq pengganti beliau juga sholat. Umar bin Khattab sholat. Setiap Umar akan mengutus pasukan ke medan pertempuran, apa yang disebut oleh Umar? Masalah sholat. Pertolongan Allah itu mustahil diturunkan kepada orang yang tidak sholat. Maka diminta ini kepada seluruh kita untuk menjaga waktu sholat kita. Untuk itu satu cerita. Cerita ini dari salafun as-salih, orang-orang salaf terdahulu. Dia mempunyai adik perempuan. Meninggal dunia. Dia ikut di dalam menguburkan saudarinya ini. Bahkan dia masuk ke dalam untuk mengambil jenazah saudarinya ini, masuk ke dalam. Ketika dia di dalam kubur, dompetnya terjatuh. Yang di dalam dompetnya itu beberapa surat penting mungkin, atau uangnya mungkin, dan lain sebagainya. Sehingga ketika sampai dia di rumah, dia baru ingat dia kehilangan. Maka dia berusaha lagi untuk mengambil dompetnya tadi di dalam kubur. Di kali kubur. Ketika dia mengali kubur saudarinya ini, dia temukan api yang luar biasa sekali panasnya, yang sangat berbeda dengan api-api yang ada di dunia ini. Maka dia menangis. Kemudian gak jadi dia lanjutkan. Kemudian dia matakan kembali. Kemudian dia lari pulang ke rumah ibunya sambil menangis. Kemudian dia berkata, wahai ibunda, coba ceritakan sedikit tentang kehidupan saudari saya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan waktu di dunia ini. Kata ibunya, saudari kamu itu bagus. Apa yang saya perintahkan dia laksanakan. Dia seorang yang taat. Dia seorang yang rajin. Tapi ada satu, wahai ananda, yang ibu kesal. Apa itu, wahai ibunda, katanya? Setiap kali ibu perintahkan dia untuk sholat, dia selalu menunda-nunda waktu sholat. Dia sholat, tetapi akhir-akhir waktu baru dia sholat. Kalau seandainya orang yang sholat itu masih seperti itu di dalam kuburnya, bagaimana dengan orang yang tidak? Cerita ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Begitu hukuman orang yang melalaikan sholat saja. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Maka anak ini atau orang ini menangis melihat keadaan saudarinya tersebut. Maka dia sampaikan bahwa orang yang melalaikan sholat itu luar biasa sekali hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah kita pada pagi ini. Jika ada yang ingin bertanya di dalam masalah sholat, sebelum kita akan masuk kepada hal-hal tata cara pelaksanaan sholat, kita mulai nanti kalau memang dibutuhkan dari wudhu. Sebab la sholata liman la wudhu'a lahu. Tidak sah sholat yang tidak sah wudhu'nya. Kita hari ini banyak melihat orang berwudu itu sembrang aja. Karena sudah di make up wajahnya, wudunya gini-gini aja dikit. Asal-asalan aja. Ya. Tidak sah sholatnya nanti kalau wudunya juga tidak sah. Nah, kita mulai dari wudu itu sendiri, bagaimana wudu itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih kepada adik-adik semuanya. Kalau ingin yang bertanya, kami persilakan. Kalau ada 2-3 buah pertanyaan, insyaallah taala. Ya. Bagi mahasiswa-mahasiswi sekalian, karena ini tentang ibadah sholat, ya, saya yakin pasti banyak yang ingin ditanyakan, tapi dalam hal ini mungkin 2 pertanyaan saja, ya. Ada yang bertanya yang kaum perempuan. Apalagi tadi Ustaz menyampaikan mudah sekali atau indikasi banyak sekali yang bisa kaum perempuan untuk bisa melalaikan sholat. Mungkin dalam hal kehidupan sehari-hari yang menyangkut mengenai sholat, ada yang pertanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sur Helmi. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, gimana cara supaya sholat itu wudu? Apakah penyebab wudu apa yang lain? Terima kasih. Ini maksudnya bagaimana cara supaya sholat kita itu khusyuk. Itu ada 40, insyaallah taala 40 bagaimana sholat kita menjadi khusyuk. Luar biasa sekali banyaknya. Ya, dan khusyuk itu juga dibagi lagi tingkatan-tingkatannya oleh para ulama. Tidak sama khusyuk kita dengan khusyuk para sahabat, tidak sama khusyuk sholat kita dengan khusyuk para nabi, itu berbeda-beda. Tapi kita jawab, di antara penyebab sholat kita khusyuk adalah yang pertama sekali mempersiapkan diri kita sebelum datang waktu sholat. Itu yang pertama sekali dan itu menjadi pokok. Ada sebagian orang, kapan dia ke masjid? Dia rajin ke masjid. Tapi kapan dia ke masjid? Ketika sudah didengarkan iqamat saja. Allahu Akbar, baru dia berlari-lari. Kebetulan rumahnya juga enggak jauh dari masjid. Ketika imam membaca Qul huwallahu ahad, dia tahu bahwa itu ayat pendek, lari, jatuh dia. Gimana usul sholatnya sudah jatuh sebelum sholat? Jadi mempersiapkan, termasuk wudu, pakaian, pakaian yang suci, tidak sembarang pakaian, itu persiapan sebelumnya sebelum sholat. Termasuk adalah tata cara dan bacaannya, itu seluruhnya. Jadi ada 40 penyebab khusyuknya sholat seseorang. Jika diamalkan insyaallah sholat kita menjadi khusyuk. Tapi kalau sholat kita sembarangan, termasuk hal-hal yang kita sepelekan, kadang-kadang ada sebagian orang pakai baju dengan sembarang untuk sholat, itu bagian daripada mengurangi kehusukan. Oleh karena itu insyaallah akan kita bahas juga nanti tata cara yang khusyuk itu dan apa penyebab sholat yang khusyuk insyaallah taala. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Yang perempuan enggak ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf sebelumnya Ustaz, saya ingin bertanya kepada Ustaz. Ini ada suatu masalah ketika kita sholat. Jadi di saf di depan kita itu kosong. Ketika saf di depan kosong, itu apa kita saat sholat apakah kita boleh langsung mengisinya ataukah kita biarkan saja? Sementara kalau kita sholat kalau saf terputus itu kan tidak sah misalnya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jika saf yang ada di depan kita itu kosong karena mungkin orangnya berhadas atau yang lain-lain sehingga dia meninggalkan saf, maka dua kemungkinan, orang yang di sampingnya bergeser atau kita yang di belakang boleh maju ke depan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian tinggalkan lubang atau jarak untuk setan. Kalau kita tidak isi, yang akan mengisi adalah setan yang akan mengganggu orang-orang yang sedang melakukan sholat. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, boleh orang di samping menutupnya, dia bergeser. Ketika orang di samping tidak paham untuk bergeser, boleh orang belakang maju ke depan untuk mengisi saf yang kosong. Ya? Dan itu keutamanya luar biasa sekali. Bahkan Rasulullah menyamakan itu, langkah orang yang mengisi saf yang kosong itu, Rasulullah menyamakan dengan jihad fi sabilillah atau langkah orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan yang lain. Kartono, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Ustaz, apa hukum jika kita sholat salah tanpa kita sadari? Contohnya ya bacaan Rabbana lakal hamdu salah bacaannya itu ya. Dalam sholat lebih dan kurang. Kalau seandainya kesalahan bacaan yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Tapi kalau memang kita tidak hafal dan baru kita mengetahui dan memulai sholat, boleh kita berzikir apa saja di dalam sholat kita. Ya, tapi kalau kita sudah hafal tetapi salah, maka ketika salah itu kita perbaiki. Ketika sadar kita, oh, rupanya bukan ini dibaca, kan begitu? Ah, maka kita perbaiki. Tapi bagi orang yang baru masuk Islam umpamanya seperti mu'allaf, hari dia pertama masuk Islam berarti hari itu kewajiban sudah ada. Sementara dia belum hafal seluruh apa yang dibaca di dalam sholat, maka boleh dia untuk membaca apa saja dalam bentuk zikir, apakah subhanallah dan lain sebagainya. Itu dibolehkan. Sebab mereka belum paham. Nah, begitu. Tapi kalau tersalah, boleh kita mengulangi dan menukar bacaan kita. Ya? Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang lain. Yang perempuan, siapa yang mau nanya? Ya, silakan. Jangan takut ya. Ini untuk perbaikan agar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya tentang haid. Kan kalau menunda untuk suci itu kan dosa, kan, Pak. Tapi kalau niat kita untuk memastikan supaya tidak keluar lagi, gimana, Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Terima kasih. Ya. Jadi kita untuk lebih berhati-hati, lebih baik kita tetap bersuci. Sebab memang sudah kebiasaan seperti itu, umpamanya kebiasaannya 4 hari. Maka pada hari keempat ini untuk berhati-hati, maka kita tetap mandi, nanti tetap kita sholat. Nanti jika memang ada lagi keluar, enggak jadi masalah kita untuk tidak sholat. Nah, tetapi kalau kita untuk berhati-hati tujuannya, memang berhati-hati tetapi agar kita lebih tahu kapan-kapan sehingga menunda beberapa waktu sholat, ini namanya kelalaian. Jadi lebih awal, lebih baik kita berhati-hatinya itu mandi dan sholat. Ketika memang ada lagi keluar nanti, maka kita berhenti lagi untuk sholat. Nah, begitu di dalam jawaban para ulama kita, Syekh Saleh Muhammad Utsaimin, di dalam menjawab masalah kewanitaan. Terima kasih. Dipersilakan, ya. Kalau memang ada. Ya, satu lagi dari kaum perempuan. Ya, silakan. Ah, saya mau bertanya, umpama Pak, kan kita kan di sholat, terus kepikiran lain-lain, terus kita lupa rakaat sholat itu, lupa rakaat sholat, Pak. Terus gimana tuh, Pak? Rakaat sholat kita lupa, terima kasih. Jika kita lupa rakaat sholat, sudah berapa rakaat? Dan kita sholat itu sendirian. Maka kita ambillah pikiran yang terkuat, umpamanya yang paling kuat dan paling kita yakini, bahwa rakaat yang telah kita laksanakan itu adalah sudah 3, maka kita tambah 1. Nanti sebelum kita salam, kita sujud sahwi. Kita sujud sahwi. Jika seandainya ada yang mengingatkan kita, berarti juga kita sujud sahwi. Sebab di dalam masalah lupa ini kan luas sekali pemahaman lupa itu. Ada lupa rokaatnya, ada lupa tasyahudnya, dan lain sebagainya. Jika ini yang dilupakan, maka kita adalah tasyahud. Rasulullah SAW pernah lupa. Jadi bukan kita saja. Tetapi lupa Rasulullah itu akan menjadi hukum bagi kita. Nah, inilah hukum kalau kita lupa. Suatu ketika Rasulullah sholat zuhur itu 2 rakaat saja. 2 rakaat. Rasulullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat zuhur. 2 rakaat. Sahabat setelah salam itu saling memandang. Gimana ini? 2 rakaat saja. Kalau ingin disampaikan ke Rasulullah, jangan-jangan syariat ada perubahan. Dari 4 menjadi 2. Maka di antara sahabat itu ada yang memberanikan diri untuk bertanya. Dan Rasulullah pun heran. Biasanya para sahabat selesai sholat itu zikir. Ini saling pandang dan saling bercerita. Ada apa kata Rasulullah? Wahai Rasul, apakah engkau yang lupa? Atau syariat itu sudah berubah? Itu pertanyaan sangat beradab sekali kepada Rasul. Tidak memberontak. Ada apa pula ini sholat 2? Tidak. Ya. Engkau yang lupa atau syariat sudah dirubah? Apa kata Rasulullah? Ada apa kata Rasulullah? Kita baru sholat 2 rakaat, wahai Rasul. Baru 2 rakaat kata Rasulullah. Iya. Rasulullah berdiri langsung. Tidak memulai dari awal, tetapi melanjutkan. Dilanjutkan lagi 2 oleh Rasulullah. Setelah tasyahud, Rasulullah SAW sujud. Sujud sahwi. Ini menunjukkan tidak saja kita yang lupa. Sebab lupa itu adalah perbuatan setan menjadikan kita lupa. Terutama di dalam sholat ini. Apalagi sholat ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tadi mungkin saya ingin nanya. Yang bacaan sujud sahwi tadi, Ustaz. Jadi kan lupa. Jadi waktu sujud sahwinya, bacaannya apa mungkin perlu diberitahu. Terima kasih. Sujud sahwi itu pendapat yang paling rajih, yang paling kuat sekali, itu adalah sesuai dengan bacaan ketika kita sujud biasa. Tetapi oleh sebagian ulama, jadi saya tidak ingin membatasi pendapat kepada sebagian, tapi silakan dipilih nanti. Sebagian ulama, mereka berpendapat, tapi ini bukan hadis, ini bukan hadis, sebagian pendapat ulama saja. Kalau di dalam hadis itu bacaan sujud biasa, tetapi oleh sebagian ulama mereka menukar atau membolehkan membaca subhanallazi la yanamu wa la yasku, ya, maha suci Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah lupa. Nah, ini sebagiannya dibaca seperti itu. Tetapi yang afdolnya dan yang rajihnya adalah kita membaca sesuai dengan bacaan sujud. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.